Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, publik bisa ikut berperan aktif dalam mencegah munculnya berbagai masalah teknis serta politis yang berpotensi menjadi penghambat proses berjalannya pemilu di tahun ini dengan aktif melakukan pengawasan melalui pemberitaan di media massa maupun melalui diskusi-diskusi publik. Menurutnya, kedua cara itu cukup efektif serta efisien, mengingat jika publik hanya sekedar mengandalkan sistem serta aturan main yang telah ada, tanpa ikut aktif melakukan pengawasan, maka berbagai penyelewengan masih akan terjadi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas potensi masalah pemilu di tahun ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, jadi Bapak melihat publik harus benar-benar ikut berperan melakukan pengawasan melalui ruang publik ya Pak? Iya, jadi ruang publik dari media, dari pengamat, dari mahasiswa, apa segala macam itu terus harus gitu. Kendala satu-satunya bagi tekanan publik, tekanan eksternal seperti itu adalah trust dari publik terhadap politik dan politisi rendah sekali, itu juga problem gitu. Tapi itu bisa diatasi dengan diskusi publik yang tanpa henti gitu. Tapi Pak Her, bagaimana publik bisa ikut berperan jika sistemnya telah kisruh dan berdampak pada munculnya aksi rusuh? Enggak juga. Selama kan di bawah orang angkut distribusi itu kan ada soal supir truknya, supir ada macam-macam, ada rent seeker kecil-kecil yang di tingkat bawah segala macam itu tetap aja jalan. Kisruh artinya apa? Rebutan proyek, rebutan ini tetap akan ada. Kalau dia nggak bisa main komisionernya. Berusaha ganti pegawainya. Pegawainya nggak dia bisa ganti, dia main. Dia cari teman-temannya untuk masalah proyek pencetakan, proyek distribusinya, proyek IT, segala macam. Ini ya kacau dan kepentingan itu nggak pernah tersatukan. Kemudian juga kursi. Ya. Ini kalau di DPRD, terutama misalnya DPRD, yang jarak emosional antara pemilih dan calegnya itu dekat, itu potensi rusuhnya lebih tinggi. Dibandingkan dengan pilpres yang jauh gitu, jarak emosionalnya kan jauh ya. Jadi potensi itu tetap ada di bawah. Jadi sejak sekarang konsolidasi tetap harus diperkuat ya Pak Her? Iya, termasuk polisinya baru konsolidasi terus ini. Ya kalau siap April kan gitu. Kita optimis-optimis aja lah gitu, karena apa? Biarkan semua orang nyuri supaya sistem jalan itu aja gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.